mengangkat dengan sebab kita ini beberapa kaum, dengan sebab kitab ini, itu kurang terjemahannya, kurang, dengan sebab kitab ini beberapa kaum, dan merendahkan yang lainnya, dan merendahkan yang lainnya. Maksud dari hadis ini adalah kadang Al-Quran dapat menjadi pemberat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya, pemberat timbangan, pemberat pahala, penguat kedudukan di hadapan Allah. Adapun ada juga kadang Al-Quran menjadi perendah di hadapan Allah, peringan timbangan, kemudian malah menjadi bumerang bagi seseorang di hari kiamat. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi penolong, bisa menjadi pemberat dosa seseorang. Ini disebabkan kenapa? Kalau seandainya orang yang mengemban Al-Quran tersebut tidak memiliki akhlak dan adab-adab terhadap Al-Quran. Makanya dalam hadis yang lain, penulis menyebutkan dalam kitabnya ini, "Wal-Quranu hujjatun laka aw alaika." Artinya, Al-Quran adalah hujjah untukmu atau hujjah atasmu. Hujjah untukmu maksudnya adalah Al-Quran menjadi penolongmu, menjadi peringanmu nanti pada hari kiamat. Sedangkan hujjah atasmu adalah Al-Quran sebagai pemberatmu, sebagai pemberat. Ini hadis kedua-duanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka sekali lagi, jangan sampai Al-Quran yang mulia ini diturunkan kepada Nabi yang mulia melalui Rasul yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, dengan segala macam keutamaannya, kalau mempelajarinya dan mentadaburinya malah sangat ironi nanti di hari kiamat menjadi musuh bagi seseorang, menjadi pemberat dosa bagi seseorang akibat tidak menjadikan akhlak-akhlak pengemban Al-Quran dia amalkan dalam dirinya. Coba perhatikan sekarang perkataan Qatadah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Lam yujalis hadzal Qur'ana ahadun illa qama anhu biziyadatin aw nuqsan." Tidaklah seseorang duduk untuk Al-Quran, maksudnya mempelajari Al-Quran, mentadaburinya, ataupun mempelajari tajwid dan makhraj-makhrajnya, melainkan dia berdiri darinya, berpisah dari Al-Quran tersebut dengan tambahan atau kekurangan. Maksud dengan tambahan atau kekurangan, baik bertambah imannya atau berkurang imannya. Maksudnya, kok bisa orang mempelajari Al-Quran malah berkurang imannya? Al-Qurannya tersebut tidak diamalkan oleh dia. Al-Quran tersebut disia-siakan olehnya. Al-Quran tersebut tidak dipatuhi hukum-hukumnya. Halal haramnya dilanggar. Ini maksud nanti kalau orang tidak mengamalkan akhlak-akhlak dalam mengemban Al-Quran akan terjadi seperti itu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian penulis menyebutkan oleh sebab inilah para ulama banyak menulis buku-buku tentang adab-adab terhadap Al-Quran. Di antara buku-buku tersebut adalah kitab Akhlaqu Hamalatil Quran. Ya, di antara buku-buku tersebut adalah kitab Hamalatil Quran yang ditulis oleh Akhlaq Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Allamah Abu Bakar Muhammad Ibnul Hasan Al-Ajurri, seorang ulama akidah di tahun di atau di abad ke-4 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 360 Hijriah. Dan penulis rahimahullah yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, beliau mengatakan wa huwa kitabun azimul qadr. Kitab ini sangat besar kedudukannya. Jalilul faidah. Sangat banyak faidahnya. Wa hariyun bi kulli hafizin lil Qur'anil Karim bal bi kulli muslimin an yaqifa alayhi wa yufidu aw yufida minhu. Dan beliau mengatakan patut bagi setiap penghafal Al-Qur'an yang mulia, bahkan setiap muslim, untuk menelitinya dan mengambil faedahnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang mari kita membaca adab-adab yang disebutkan oleh penulis yang juga diambil dari kitab tadi, Akhlaqu Hamalatil Quran. Nama kitabnya Akhlaq Hamalatil Quran. Akhlak itu, kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah taala, secara bahasa maksudnya dia adalah tabi'ah wasajiyah, sifat dan tabiat. Jadi kalau berbicara masalah akhlak itu berarti berkaitan dengan sifat. Sifatnya pemurah, sifatnya penyabar, sifatnya penyantun, sifatnya apa lagi? Penyayang, ya. Adapun berkaitan dengan adab, ini bedanya akhlak dengan adab. Adab berkaitan dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Nah, sekarang kita membicarakan tentang adab-adab dan sifat-sifat secara bersamaan dari pengemban, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, pengemban Al-Quran. Adab yang pertama, beliau mengatakan famin hadhil adab an yatahalla sahibul Quran bitaqwallah. Di antara adab-adab yang dimaksud adalah, pertama, ahli Al-Quran hendaknya berhias dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi sirrihi wa alanihi wa yaqsudu bi ilmihi wa amalihi wajhallahi taala. Artinya, hendaknya berhias dengan takwa kepada Allah baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan, menjadikan ilmu dan amalnya untuk mencari wajah Allah. Lihat di sini, penulis Al-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala menyebutkan adab yang pertama, yaitu sahibul Quran, hamalatul Quran, ahli Al-Quran hendaknya bertakwa kepada Allah. Kemudian beliau kaitkan takwa, yaitu kata beliau seakan-akan mengatakan seperti itu, menjadikan ilmu dan amalnya untuk mencari wajah Allah. Beliau kaitkan takwa dengan apa? Dengan ikhlas. Karena beliau mengatakan menjadikan ilmu dan amalnya untuk mencari wajah Allah. Pertanyaannya, kenapa takwa dikaitkan dengan ikhlas? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebabnya inti dari takwa, ketakwaan, semua ketakwaan tidak akan manfaat kecuali dengan ikhlas. Ya, semua ketakwaan tidak akan manfaat kecuali dengan ikhlas. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa yuridu bitilawatihi wa hifdhihi al-qurba minhu subhanah. Lihat, ini sama. Lalu menjadikan tilawah Al-Quran, tilawah itu bacaan yang dibaca dengan hukum-hukumnya. Tilawah. Tilawah itu membaca Al-Quran yang dibaca dengan hukum-hukumnya, dan menghafalnya sebagai taqarrub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hampir sama dengan tadi, yaitu orang yang ahli Al-Quran, salah satu adab terhadap Al-Quran adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa dalam keadaan rahasia ataupun terang-terangan. Nah, ini menunjukkan ikhlas. Kemudian beliau menegaskan lagi, bertakwa yaitu menjadikan ilmu dan amal hanya untuk wajah Allah. Ya, wajah Allah. Menunjukkan bahwasanya Allah mempunyai wajah. Sedikit menyimpang tentang asma wa sifat. Bertakwa juga menjadikan bacaan Al-Quran dia dan hafalannya sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini akhlak yang paling utama di dalam berkaitan dengan Al-Quran. Dan akhlak ini yang bisa nantinya menjawab apakah boleh mengadakan lomba hafalan Al-Quran, mengadakan MTQ, apa, musabaqah tilawatil Quran, boleh enggak? Hah? Sudah belajar kaedahnya dari Ustaz Abu Ubaidah, boleh enggak? Innamal a'malu, amalan itu sesuai dengan niatnya. Ya, amalan itu sesuai dengan niatnya. Jika dia membacanya untuk wajah Allah, maka dia dapatkan pahalanya. Jika membacanya, menghafalnya, kemudian dimusabaqahkan untuk wajah Allah, maka dia akan dapatkan pahalanya. Tapi kalau untuk hadiah, apalagi di Arab Saudi, kalau lagi musabaqah hifzul Quran, MHQ, hifzul Quran, menghafal Quran, itu 5 juz saja kadang-kadang hadiahnya kadang-kadang sampai 10.000 rial. 10.000 rial, 35 jutaan. Besar, menggiurkan. Ya, nah, tergantung ikut musabaqah tersebut untuk apa? Apakah untuk mendekatkan diri kepada Allah biar nanti di akhirat masuk ke dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, bacalah sebagaimana engkau membacanya di dunia, bacalah dengan tertil dan naiklah. Maksudnya setiap kali dia baca ayat, naik satu tingkatan, satu tingkatan, satu tingkatan. Sesungguhnya kedudukanmu yang terakhir di dunia adalah akhir ayat yang kamu baca, yang kamu hafal. Nah, ini tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ikut musabaqah untuk wajah Allah, bukan untuk hadiah, maka ini boleh. Tapi Ustaz, kita menang dapat hadiah, gimana hadiahnya? Maka jawabannya ambil, karena memang itu bukan tujuan kita, tetapi itu adalah tahsilul hasil namanya dalam bahasa Arab. Artinya sesuatu yang tercapai akibat kita mencapai sesuatu. Tapi bukan itu tujuannya. Bisa dipahami? Nah, dengan itu, sekali lagi, salah satu akhlak yang paling mulia membaca Al-Quran adalah takwa kepada Allah. Dan takwa yang dimaksud oleh penulis yaitu ikhlas. Membacanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita bisa mengambil pelajaran apa hukum membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dan dia mengambil upah darinya. Misalkan pian hafal Quran, kemudian orang sudah meninggal, kemudian Sufyan membaca Al-Quran di depan kuburannya, bukan keluarga, bukan si Fulan. Karena keluarga si Fulan ingin Al-Quran dibacakan sampai hatam di depan kuburan keluarganya tadi. Boleh enggak? Hah? Tidak boleh. Tujuannya apa? Tujuannya dunia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha." Barang siapa yang menginginkan akan keindahan dunia, maka kita akan berikan kepadanya. Saya ulangi ayatnya. Salah saya. Surat Asy-Syura ayat 20. "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang ingin pahala bagian di akhirat, maka kami akan tambahkan untuknya bagiannya, pahalanya di akhirat. Dan barang siapa yang menginginkan bagian di dunia, maka kami akan berikan dari apa yang dia inginkan perkara dunia. Tapi di akhirat dia tidak memiliki bagian. Ya, berarti enggak boleh kalau tujuannya itu. Dulu ada orang naik haji. Kemudian naik haji ini kawan Abah Ulun. Biasanya orang kalau seandainya sudah keluar rumah untuk naik haji, maka disediakan tapih bertumpuk-tumpuk. Ulun duduk di situ. Kemudian membaca Al-Quran sampai bebuihan. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang yang menunaikan ibadah haji tersebut tidak terlepas dari ibadah. Tidak terlepas dari ibadah, dan itu sebagai bentuk agar mendoakan orang tersebut sehat sampai ke rumah kembali dengan selamat. Maka pertama, ini pertama sesuatu yang mengada-ngada, tidak ada contohnya. Yang kedua, harus ditanyakan tujuannya apa? Ikhlas karena Allah kah, atau ingin mengambil amplopnya kah? Biasanya itu ada amplopnya. Sama diundang mengaji untuk acara-acara. Maka apa tujuannya? Kalau karena Allah, maka sesekali di dalam beberapa acara dimulai dengan bacaan Al-Quran boleh. Sesekali, ingat ya, sesekali. Sebagaimana dalam perihal berdoa bersama, sesekali diperbolehkan. Kalau seandainya sering, setiap kali, maka ini perlu contoh. Karena asal hukum berdoa, hukumnya umum. Mau setelah majlis, sebelum majlis, di akhir majlis, ya, tidak mengapa. Asalkan tidak ditetapkan ataupun dilazimkan, diharuskan selalu seperti itu, karena memerlukan dalil. Yang jelas, adab yang pertama, yang paling mulia dari akhlak pembawa Al-Quran adalah ikhlas karena Allah. Bertakwa kepada Allah dalam keadaan sendirian ataupun terang-terangan. Dan itu ikhlas. Imam Al-Qayyim rahimahullah ketika menafsirkan ikhlas, beliau mengatakan, "Istiwa'u a'malil abdi fi dhahiri wal batin." Samanya amalan hamba di dalam lahir ataupun di dalam batin. Ya, itu ikhlas. Makanya adab yang pertama, ahli Al-Quran hendaknya berhias dengan takwa kepada Allah, yaitu dengan ikhlas. Kemudian beliau menyebutkan sebuah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Perkataannya berbunyi, "Laqad ata alaina hinun Wa ma nara anna ahadan yata'allamu al-Qur'ana yuridu bihi illa Allah 'azza wa jalla. Falamma kana hahuna bi akharatin khashitu anna rijalan yata'allamunahu yuriduna bihi an-nas wa ma 'indahum fa uridu Allah bi qira'atikum wa a'malikum. Artinya, sungguh telah datang pada kami suatu masa, tidaklah kami melihat seseorang belajar Al-Quran tanpa maksud apapun kecuali Allah. Kapan itu masanya? Sungguh datang kepada kami suatu masa, tidaklah kami melihat seseorang belajar Al-Quran tanpa maksud apapun kecuali Allah. Kapan itu waktunya? Zaman sahabat. Sampai perkataan Abdullah bin Abbas mengatakan, ta'allamna ashra ayatin, kami belajar 10 ayat, tidaklah kami lewat dari 10 ayat tersebut kecuali kami mengamalkan apa yang ada di dalam ayat tersebut dari hukum dan juga syariat-syariatnya. Nah, ini menunjukkan masa yang dimaksud oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu, oleh Umar bin Khattab, adalah masa para sahabat. Namun ketika akhir-akhir ini, yaitu di zaman beliau memimpin, yaitu zaman tabi'i, ketika akhir-akhir ini aku khawatir beberapa orang belajar Al-Quran dan mereka maksudkan dengannya manusia. Mereka maksudkan dengannya manusia, artinya riya. Tujuan ibadahnya dari membaca Al-Quran untuk manusia. Serta apa yang ada pada mereka. Maksud serta apa yang ada pada mereka, yaitu uang, harta yang ada pada mereka. Maka hendaklah kamu maksudkan dengan bacaan dan amal-amal kamu Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kalau kita perhatikan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu persis sekali dengan perkataan Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan permasalahan ikhlas. Beliau mengatakan ikhlas itu mempunyai penyakit. Penyakitnya yaitu riya. Riya itu disebabkan dua sebab, yaitu pertama, dilihat agar dipuji, ingin dilihat agar dipuji. Yang kedua, ingin dilihat agar mendapatkan hadiah. Sering saya ulang-ulang ini ya. Ingin dilihat agar dipuji, ingin dilihat agar mendapatkan hadiah. Taib. Dua penyakit yang ditimbulkan dari riya ini bisa ditebas dengan dua cara. Cara yang pertama, ilmu keyakinan. Harus kamu yakini baik-baik bahwasanya la madha wa la zaina illa madhallahi wa zainullah. Artinya, tidak ada pujian, sanjungan yang benar-benar memuji kecuali Allah. Ya, beramal untuk manusia itu, Pak, capek lahir batin. Kalau sudah beramal, minta dipuji. Kedua, terima kasih lalu sidin tuh. Mbah tuh sidinnya mengucapkan, terima kasih pula kalau gitu. Mungkin itu aja lah. Jadi selalu tidak puas. Coba kalau seandainya beramal untuk Allah, ya sudah saya amalkan. Sudah, ini amal saya berharap dari Allah. Apakah dipuji atau tidak? Bukan urusan. Dan itu yang kadang-kadang disebut dengan surga dunia. Ini hari-hari ini saya ungkap masalah ini. Surga dunia, kelezatan iman. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihinna wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara yang kalau ada di dalam dirinya tiga perkara tersebut, dia akan mendapatkan manisnya iman yang tidak bisa diukur dengan apapun manisnya iman. Yang para ulama seperti misalkan Syekhul Islam mengatakan, lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Kalau seandainya mereka mengetahui rasa manis tersebut, niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Manisnya iman diantaranya beribadah yang ikhlas karena Allah, tidak berharap apapun kecuali Allah. Apalagi kalau sudah dimulai, ada orang beribadah murni karena Allah, habis itu dicaci, dicela, hak pulang. Maka pada saat itu, yang dia lakukan hanya bersandar kepada Allah. Mudah-mudahan amalnya diterima. Ya, kalau orang menuduh macam-macam, maunya apa? Maunya digimanakan? Ya sudah, gak mungkin kita berbicara, ini saya sudah ngerjakan ini, saya sudah ngerjakan ini, saya sudah ngerjakan ini. Kan gak bisa. Akhirnya nanti ria, membanggakan diri. Yang ada hanya, ya sudah, itu tuduhan Anda, lihat nanti di hadapan Allah. Maka nalillahi yabqa. Sesuatu yang karena Allah, itulah yang akan tetap. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang seorang sudah berjuang sedemikian rupa, ternyata dituduh tidak ikhlas, dituduh mencari pujian, dituduh ingin bepandir sorongan, dituduh ingin di hadapan sorongan. Ya sudah, mau diapakan? Orang menuduh seperti itu. Kita hanya cuma mengatakan firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man angkar. Artinya, yang nuduh silahkan datangkan bukti. Yang merasa dituduh kalau tidak benar, dia cukup mengingkari. Sambil bersumpah, wallahi saya tidak mengerjakan. Sulit. Ikhlas itu banyak tantangannya. Dari diri sendiri, dari orang lain. Makanya Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah mengatakan, ma asyaddu syai'in 'alan nafs. Apa yang paling sulit untuk jiwa lakukan? Beliau mengatakan al-ikhlas. Li'annahu laysa laha fihi nasib. Ikhlas yang paling sulit. Karena seseorang tidak akan dapat bagiannya. Enggak akan dapat bagian dunia. Enggak akan dapat pujian. Enggak akan dapat sanjungan. Bahkan yang ada adalah tidak bekerja, tidak beramal, dianggap tidak apa-apa, tidak mengerjakan apa-apa selama ini. Sudah, mau diapakan? Maka pada saat itu harus kita bisa menebangnya dengan cara bagaimana? Yakini baik-baik pujian Allah yang benar-benar terpuji. Adapun pujian manusia relatif, dalam bahasa Arabnya nisbi. Si fulan memuji, si fulan mencela. Persis seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. An-nas ghayatun la tudrak. Manusia itu puncak yang tidak bisa dicapai. Ya, puncak yang tidak bisa dicapai. Maksudnya keridhaan manusia susah untuk dicapai semuanya. Semua masjid harus senang, enggak bisa. Maka ukurannya istiqamah. Anda ikhlas, pasti Anda istiqamah. Mau dipuji orang, mau dipakai orang kah? Misalkan ada perkataan sekarang, aku kan dipakai orang lagi, weh ini. Apakah tujuannya itu? Bukankah tujuannya Allah Subhanahu wa taala? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulit. Itu yang pertama. Penyakit dari riya tadi ingin dipuji. Penyakit riya yang kedua ingin mendapatkan hadiah. Beramal nyari muka. Beramal agar dikasih hadiah. Maka yang seperti ini sama seperti yang saya bilang tadi. Alangkah indahnya dan lezatnya kalau dia merasakan surga dunia yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam halawatul iman. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Artinya, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia sukai dibandingkan dari keduanya. Saya kemarin dengar ceramah menarik sekali, luar biasa. Beliau mengatakan, yang ceramah ini Syekh Al-Maghansi, seorang imam dan khatib di Masjid Quba. Beliau mengatakan, "Idza awaita ila firasyik." Jika engkau ingin tidur, ngantuk, dan tidur hak kita. Hak kita. Kita harus penuhi hak kita sebagai manusia. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li nafsika 'alaika haqqan." Tidak boleh kita terus-terusan ibadah tanpa memperhatikan hak kita. Hak kita untuk tidur, hak kita untuk makan, hak kita untuk bergaul. Hak kita. Tapi tatkala dalam keadaan ngantuk tersebut, ambillah air. Kemudian sholat dua rakaat. Tahan ngantukmu karena Allah. Itu makna dari hendaknya Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai dibandingkan dari keduanya. Lebih mengedepankan hak Allah dibandingkan hak diri sendiri, tatkala diri sendiri pun membutuhkan hak. Itu surga dunia. Itu manisnya iman. Sama seperti perkara ikhlas dan riya. Kita memerlukan uang, kita memerlukan hadiah dari manusia, tapi lebih kita dahulukan hak Allah, berharap pahala dari Allah, berharap imbalan hanya dari Allah. Dan itu kadang-kadang memerlukan keteguhan iman. Apalagi nanti ada pembicaraan dari samping kanan, samping kiri, samping depan, samping belakang yang menuduh tanpa bukti. Maka harus tegar. Itulah ujian keikhlasan. Kalau sudah menjawab, enggak ikhlas. Kalau sudah membela diri, tidak ikhlas. Karena tujuannya bukan untuk diri sendiri. Ini makna perkataan Aisyah, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qat." Seseorang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas untuk dirinya sendiri sama sekali. Illa antuntakaha hurumatillah fayantaqimu lillah. Kecuali tatkala hukum Allah dilanggar, Baru beliau membalas dendam karena Allah. Adapun sebagian orang mengatakan, "Engkrak awan nih, ini harga diriku, ini harkat martabat keluargaku." Nah, sudah Roja, ikhlas. Untuk harga diri kah? Untuk Allah. Memang kadang-kadang seperti sebagian orang mengatakan, "Ya kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan ini masalah harga diri." Nah, tapi kannya ini loh dibuang jauh-jauh. meskipun dihina, dituduh, difitnah habis-habisan. Maka kalau seandainya itu untuk diri sendiri, maka biarkan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dua penyakit. Jadi sepertinya adab pertama yang paling utama dalam membaca Al-Qur'an itu yang diinginkan oleh penulis dari takwa adalah ikhlas. Membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, mendengarkannya, mengamalkannya hanya karena Allah. Ya, tidak ingin kecuali wajah Allah. Dan itu bukan tidak ada rintangan. Senantiasa selalu ada rintangan. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, wa min hadhihi al-adab an yatakhallaqa bi akhlaqil Qur'an asy-syarifah wa yata'addaba bi adabihi al-karimah. Kedua, berperilaku sesuai akhlak Al-Qur'an yang mulia, beradab dengan adab-adabnya, dan menjadikan Al-Qur'an rabi'an liqalbihi ya'muru bihi ma khariba min qalbihi. Menjadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk bagi hatinya, memakmurkan dengannya apa-apa yang telah hancur pada hatinya. Wa yuslihu bihi ma fasada minhu, dan menjadikan Al-Qur'an memperbaiki dengannya apa yang telah rusak darinya. Mendidik. Yaqulullahu ta'ala, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Mendidik dirinya dengan Al-Qur'an, memperbaiki dengannya keadaannya, dan menguatkan dengannya keimanannya. Intinya, adab yang kedua ini, orang kalau benar-benar dinamakan ahli Qur'an, dia berakhlak Al-Qur'an. Dia beradab dengan adab-adab yang ada dalam Al-Qur'an. Hukum-hukum, kalau itu perintah, dia laksanakan. Kalau itu larangan, dia jauhi. Ini adab juga yang paling utama dari ahli Al-Qur'an. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian menyebutkan ayat dalam surat Taubah 124-125 yang artinya, dan ketika diturunkan surat, di antara mereka ada yang berkata, siapa di antara kalian yang mendapat tambahan oleh surat ini keimanannya. Artinya, kalau turun surat dibaca ayat, maka siapa yang nambah imannya. Ini termasuk adab di dalam ahlul Qur'an, yaitu dengan membaca Al-Qur'an bertambah imannya. Hukum-hukumnya dijalankan, halal haramnya dikerjakan. Ya, halalnya dikerjakan, haramnya dijauhi. Adapun orang-orang yang beriman, lihat, maka ia, yaitu surat itu memberikan tambahan keimanan kepadanya dan mereka memperoleh berita gembira, yaitu surga. Berita gembira di sini maksudnya adalah surga. Adapun orang-orang di hatinya terdapat penyakit, maka surat itu menambahkan bagi mereka kekotoran kepada kekotoran mereka, dan mereka mati sedang mereka dalam keadaan kafir. Mereka mati sedang dalam keadaan kafir. Ini bedanya orang yang ahli Quran dengan orang yang tidak ahli Quran. Semakin dekat dia dengan Al-Quran, semakin dia mengamalkan Al-Quran tersebut. Semakin dia beradab dengan adab-adab yang ada dalam Al-Quran. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, semakin dibacakan Al-Quran, maka mereka semakin menjauh dari Al-Quran, hati mereka bertambah kotor, tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, bahkan yang ada mereka adalah mengingkari Al-Quran. Tapi penulis kemudian mengatakan, fahamilul Quran yaj'alul Qur'ana daliluhu ila kulli khair. Artinya, pengemban Al-Qur'an menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuknya kepada semua kebaikan. Jadi, selalu bersandar dengan Al-Qur'an, dengan hukum-hukum Al-Qur'an. Itu maksudnya menjadi petunjuk baginya kepada semua kebaikan. Kemudian, waraiduhu ila kulli khuluqin hasanin jamil, pemandunya kepada setiap akhlak yang baik dan indah. Hafizan li jami'i jawarihi amma nahallahu an, memelihara semua anggota badannya dari apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. In masha masha bi ilm, wa in qa'ada qa'ada bi ilm, wa in takallama takallama bi ilm, wa in shariba shariba bi ilm, wa in akala akala bi ilm, yatasaffahu al-Qur'an wa yaqra'uhu liyu'addiba nafsahu wa liyuhaddiba bihi husulukahu wa liyuzayyina bihi amalah wa liyuqawwiya bihi imanah. Artinya, apabila berjalan, niscaya dia berjalan dengan ilmu, ilmu yang diambil dari Al-Quran. Apabila duduk, niscaya dia duduk dengan ilmu, ilmu yang terpancar cara duduknya dari Al-Quran. Apabila dia berbicara, berbicara dengan ilmu. Apabila makan, maka ia makan dengan ilmu. Maksudnya, makan dengan ilmu yang ditunjuki oleh Al-Quran. Dia membuka lembaran-lembaran Al-Quran, membacanya dan mendidiknya untuk mendidik dirinya, untuk melembutkan perilakunya, menghiasi amalannya, dan menguatkan keimanannya. Kemudian beliau mengatakan, walihada unzila al-Qur'anul Karim wa lam yunzal lil-qira'ati wat-tilawati faqat bidunil ilmi wal 'amal. Qala al-Fudail rahimahullah, innama unzila al-Qur'an liyu'mala bihi fattakhadha an-nasu qira'atan qira'atahu 'amalan. Subhanallah. Perkataan ulama-ulama terdahulu itu memang penuh dengan pelajaran dan hikmah. Untuk tujuan inilah Al-Qur'an yang mulia diturunkan, yaitu sebagai standar hukum yang dengannya kita bersandar, sebagai petunjuk yang dengannya kita mengambil petunjuk, sebagai rancangan hidup yang dengannya kita mengambil rancangan tersebut untuk hidup kita. Itu sebenarnya tujuan dari Al-Quran. Ia tidak diturunkan untuk dibaca saja tanpa diilmui dan diamalkan, meskipun kadang-kadang bacaan itu mendatangkan pahala, ya. Bacaan sendiri mendatangkan pahala, tetapi bukan itu tujuan utamanya dari penurunan Al-Qur'an. Fudail Ibnu Iyad rahimahullah berkata, Al-Qur'an diturunkan hanyalah untuk diamalkan, lalu manusia menjadikan membacanya sebagai amalan. Pahamlah maksudnya. Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk agar bisa dijadikan pedoman, amalan, hidayah. Yang terjadi sekarang adalah orang-orang menjadikan amalannya itu baca Quran. Jadi terbalik, tidak kena tujuannya. Al-Quran diturunkan sebagai untuk diamalkan. Yang terjadi sekarang adalah qira'atahu amalan, manusia menjadikan membacanya sebagai amalnya, sedangkan apa yang ada di dalamnya tidak diamalkan. Itu maksud beliau. Makanya penulis menjelaskan perkataan Imam Fudhail Ibn Iyad, wa ma'na qawlihi liyu'mala bih aw liyuhilla halalah wa yuharrima wa yuharrimu harama fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amalan ay la yatadabbaruna wa la ya'maluna bih. Makna perkataan beliau untuk diamalkan, yakni agar mereka menghalalkan apa yang halal di dalam Al-Qur'an, mengharamkan perkara yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Maka manusia menjadikan membacanya sebagai amalan, yakni mereka tidak merenungkannya, mentadaburinya, dan tidak pula mengamalkannya. Jadi kadang-kadang kita boleh mengapresiasi, membanggakan musabaqah tilawatil Quran, musabaqah hifdzil Quran, tapi yang dituntut bukan itu. Apa yang dituntut? Mengamalkan intinya. Bahkan tidak ada dalil yang sharih dan kuat untuk menghafal 30 juz. Enggak ada. Karena yang menjadi tujuan adalah membacanya, menghafalnya, kemudian mengamalkan. Ya, tetapi boleh enggak orang menghafal? Boleh, bahkan sebuah keutamaan. ya, tetapi perintah seluruh setiap fard, setiap orang dari kaum muslim harus menghafal Quran, enggak ada. Harus menghafal Quran 30 juz, tidak ada. Cuma siapa yang menghafal Quran itu sebuah keutamaan. Karena memang yang dituju dari Al-Quran adalah apa? Adalah mengamalkannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas adab Al-Qur'an yang ketiga sebagaimana disebutkan oleh penulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.